Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semua yang berkumpul di sini, puji syukur saya panjatkan ke hadapan Allah SWT atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini. Ya, semoga apa yang Pak Ustaz tadi sampaikan dan juga Pak Ali Hasan, juga Pak Topik Rayat, Pak Topik, mohon maaf, semoga menjadi apa namanya bekal kita, artinya ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat nantinya. Amin. Ya, saya akan cerita mengenai mengenai saya masuk Islam sekeluarga. Sebenarnya saya sendiri tidak ada cita-cita untuk masuk Islam. Ini semua adalah seizin Allah. Yang pertama, sebenarnya yang masuk Islam di keluarga saya itu adik saya Nyoman Suparto. Nama Islamnya Amin. Beliau masuk Islam 2003. Karena adik saya ini tidak kuat dengan adat di Bali. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Nah, dari sanalah dia sudah Muslim. Akhirnya 2005 dia pulang ke Bali menemui saya. Karena adik saya terus memohon sama Allah supaya saya, kebetulan satu-satunya saudara lakinya, mohon maaf, kita saudara 7 orang, yang cowok 2 orang termasuk saya dan adik saya. Hanya di sana tidak intinya adik saya tahajud Nyoman Suparto, mohon sama Allah supaya saya diberi daya. Akhirnya 2005 dia pulang. Akhirnya adik saya bersih-bersih kamarnya, menemukan ada beberapa buku di bawah tempat tidurnya. Akhirnya istri saya kasih ke saya. Akhirnya istri saya nanya, apa ini Pak? Di mana kamu menemui ini? Di bawah tempat tidurnya Nyoman. Akhirnya saya lihat, oh ini punyanya orang Jawa, saya bilang itu. Waktu itu saya enggak tahu Al-Quran. Akhirnya saya enggak berani buka. Cuma saya buka dikit aja, di sana ada tulisan Arab. Akhirnya saya gemetar di sana, saya enggak berani ngapa-ngapain. Akhirnya saya tanya adik saya, man, apa ini? Saya bilang itu. Nah, ini istri saya mendapatkan buah tempat tidurmu. Oh, jangan membahas masalah ini di sini, karena jujur adik saya tidak pernah bilang dirinya Islam. Akhirnya saya diajak ke Pulau Serangan. Di sanalah saya dijelaskan sama adik saya. Selama ini itulah yang buat saya tenang, itu adik saya. Akhirnya di sana saya terus komunikasi sama adik saya Nyoman. Seakan-akan saya itu sudah istilahnya sudah kena magnet. Apa yang disampaikan sama adik saya Nyoman Suparto masuk akal. Sampai puncaknya 2007, saya dikasih tahu sama adik saya mengurangi untuk ke Puro sama ke Sanggah. Akhirnya saya ikuti. Sampai terakhir saya tidak diperbolehkan untuk makan yang namanya sesaji itu, buah-buahan bekas sesembahan itu, sampai itu dilarang sama desa. Saya ikuti. Alhamdulillah semakin tenanglah saya. Artinya ada rasa ketenangan. Tapi efeknya orang tua saya, karena dia pemangku, beliaunya sangat benci sama saya. Sampai-sampai injakan kaki saya disapu sama ibu saya sampai dibuang, karena saya ini dibilang anak durhaka, anak yang tidak tahu diri. Ya, akhirnya saya putuskan 2008 untuk merantau ke Jakarta, karena saya sudah tidak kuat lagi di rumah. Di satu sisi saya mengikuti apa yang disampaikan adik saya Nyoman, itu hati saya bilang itu benar 100%. Tapi kalau ibu saya semakin marah sama saya, sama bapak saya, makanya saya putuskan untuk ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta, Saya di Banyuwangi naik kereta api ketemu sama 9 orang. Di sana orang tersebut yang 7 orang pakaian putih, yang 2 orangnya pakaian hitam. Kayak beliaunya saya tanya musafir dibilang. Beliau bilang mengaku saya ini musafir itu. Baunya waktu itu harum sekali. Akhirnya di sana lah saya cerita-cerita kenapa kamu ke Jawa. Saya bilang saya mau memeluk agama Islam. Oh alhamdulillah subhanallah. Akhirnya saya dipeluk. Akhirnya saya dikasih tahu sabar, jangan kamu ada kebencian sama kedua orang tuamu. Kebencian itu ditukar dengan doa. Doakan orang tuamu, insya Allah beliau pasti akan masuk Islam. Saya ingat sekali pesannya beliau. Akhirnya saya sampai ketiduran. Nyampe di Gubeng Surabaya, orang yang 9 orang itu saya tidak lihat lagi, mungkin udah pergi kemana. Saya lanjut, saya ditelepon sama adik saya, enggak jadi ke Jakarta. Akhirnya saya disuruh ke Madiun. Akhirnya kita beli tiket ke Madiun karena waktu itu adik anak saya Wahyu waktu itu masih kecil, umur mungkin kelas 2 SD Pak, dan anak saya lagi satu masih kecil, masih umur kurang lebih 4 tahunan. Dan kita memutuskan untuk ke Madiun. Nah di sana di Madiun saya diislamkan. Habis diislamkan saya mandi besar, habis itu nikah secara Islam, baru disunat. Waktu itu istri saya penuh dengan kekhawatiran karena terus terang jujur kita udah gak kerja lagi. Istri saya udah selesai kerja, saya juga berhenti bekerja di Bali untuk memutuskan meluk agama Islam. Akhirnya kita berdoa terus semoga dimudahkan mendapat kerjaan. Alhamdulillah setelah berjalan 1 bulan di Jawa, saya ada panggilan lagi untuk berlayar ke kapal. Akhirnya saya pergi ke Bali, saya kos di Panjer. Saya jujur tidak berani menemui kedua orang tua saya, karena orang tua saya sempat juga sebelum kita ke Jawa merantau itu, ibu saya sampai kesurupan, karena ibu saya memangku kesurupan sampai saya digiliin pakai dupa. Tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa waktu itu. Akhirnya saya kos di Panjer. Saya dilihat, ditengok sama adik saya, Made Datini namanya, suaminya dari Jimbaran. Akhirnya adik saya nangis waktu itu lihat saya. Kenapa kamu nangis, dia tanya itu. Ya saya kasihan lihat beli, kok beli bisa tidur gini, beralaskan sarung sama bantal pakai ransel itu. Ya tidak usah nangis, kalau beli cukup tenang dengan kondisi seperti ini daripada beli di rumah terus dicaci maki sama ibu sama bapak. Akhirnya adik saya tidak bisa bilang apa-apa. Akhirnya saya pergi ke berlayar. 2009 saya datang. Alhamdulillah adik saya Denik Darti itu mau masuk Muslim. Ternyata adik saya Nyoman Suparta sering berkomunikasi sama adik saya. Akhirnya saya diputuskan untuk jemput adik saya ke Bali bersama anaknya. Habis itu saya berangkat lagi berlayar. 2009 itu setelah adik saya Made Dartini masuk Islam, lagi berapa bulannya kakak saya yang janda masuk Islam juga sama anak-anak yang lagi dua. 2010 saya datang dari kapal, baru bapak sama ibu saya alhamdulillah dapat hidayah. Karena kita semua bergabung, bertekad semua mohon sama Allah supaya dibukakan pintu hati kedua orang tua ke saya supaya dikembalikan lagi ke jalan Allah. Gitu aja kita berdoa terus. Alhamdulillah 2010 ibu saya sama bapak saya mau masuk Islam. Akhirnya saya jemput ke Bali. Saya ajak bapak saya ke Jakarta. Banyak sekali ujian yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup ini. Saya dituduh menculik orang tua saya dituduh menculik kakak saya. Akhirnya saya penuh dengan kekhawatiran waktu itu karena saya tidak tahu hukum, jujur. Akhirnya bapak saya setelah terbit Jakarta belum berani kita islamkan karena beliau pemangku. Jujur Bapak sama ibu saya tidak ada siapa-siapa di rumah. Karena adik saya yang paling kecil sudah nikah ke Kuto. Akhirnya cuma orang tua aja yang di rumah. Mungkin dia, saya berprasangka mungkin ibu sama bapak saya menyelidiki ke sini. Karena tidak ada siapa-siapa di rumah ngurusin dia. Makanya dia alasan mau masuk Muslim, kita uji terus. Sampai 2011 baru kita tekad benar-benar ibu, alhamdulillah memang benar mau masuk Islam. Akhirnya kita islamkan. Begitu baca syahadat, ibu sama bapak saya susah sekali baca syahadat. Kayak bibirnya dikunci. Ada-ada itu kayak gitu, kayak susah sekali dia baca syahadat. Sampai berapa jam, alhamdulillah baru bisa masuk, baru bisa syahadat. Akhirnya sholat pertamanya bapak saya mental dia. Allahu Akbar, kayak kelempar dia bapak saya buang gitu. Setelah menjelang beberapa bulan, bapak saya ini kulitnya hancur, melepuh, kayak gatel. Semua anak-anaknya, cucu-cucunya ikut berbarengan, saya juga kayak korengan. Ini juga gatel-gatel. Habis itu sembuh, lagi beberapa bulannya lagi gitu. Nah akhirnya saya tidak tahu waktu itu, akhirnya nanya sama Pak Ustadz di sana, kenapa kok bapak saya habis baca syahadat, sholatnya mental, ibu saya kaku kakinya. Akhirnya Pak Ustadz itu bilang ini, tenang aja Pak Yan, sabar. Memang akan ada perubahan dari apa jasmani kamu sekalian, karena ini yang namanya rukyah, itu dia bilang. Apa itu rukyah sebenarnya? Karena dulu kan, mohon maaf itu Pak Ustadz itu, dulu kan kamu Hindu, menyembah berhala, itu kan bangsa jin yang kamu sembah. Akhirnya masuk ke dalam tubuhmu. Akhirnya sekarang karena sudah masuk Muslim dan wudu segala macam, menjalankan syariat dan sunnah Rasul dengan istiqomah, insya Allah ilmu jin-jin yang dalam tubuhmu itu, yang nimrung dalam hatimu, akan lepas dan akan meninggalkan bekas, gitu dia bilang. Masuk akal. Akhirnya ada di ayat-ayat Al-Quran itu saya dikasih tahu, apapun yang menimpa pada dirimu itu adalah hasil buah tanganmu sendiri, gitu. Mohon maaf, seperti itu kayaknya ayahnya. Karena dulu kamu pernah berbuat musyrik sirik, sekarang kamu akan dicuci dengan inilah, baca apa nah, Al-Fatihah, surat Al-Kanah, segala macam. Akhirnya ya, akhirnya yang di dalam tubuh itu akan berontak dan keluar seperti meninggalkan bekas yang gatal. Jangan kamu takut, Allah itu maha besar, maha pengampun, lagi maha penyayang, itu dia bilang. Amin, saya bilang itu. Akhirnya pelan-pelan kita belajar. 2011, tidak ada siapa-siapa di rumah sampai kita lupa dengan ada rumah di Bali. Akhirnya bapak saya mengingatkan, kita rapat sekeluarga yang sudah Muslim di Jawa, karena di rumah tidak ada siapa-siapa, kosong. Siapa yang akan menunggu di rumah? Akhirnya saya dikasih amanah sama bapak saya, Pak Wayu, kamu mau gak pulang ke Bali untuk jaga rumah? Kasihan tuh rumah gak ada yang jaga, karena adikmu sudah nikah, gak ada siapa-siapa. Akhirnya saya waktu itu takut, jujur saya takut, khawatir. Akhirnya adik saya Nyoman bilang ini, jangan kamu khawatir dan takut, itu adalah salah satu sifat setan, gitu sama Nyoman, hilangkan. Karena ini adalah amanah dari orang tua. Janganlah kamu bilang, ah kalau orang tua itu ngasih amanah. Akhirnya saya dikasih Al-Quran lagi baca, oh ya, ya insya Allah saya mau. Akhirnya saya pergi sendiri ke Bali. Sedangkan istri dan anak saya masih di Madiun. Sebelum saya ke Bali, saya singgah dulu pamitan sama istri dan anak saya untuk menjaga amanah itu. Akhirnya saya pamit sama istri, akhirnya saya pergi ke Bali sendiri. Nah di sanalah saya banyak sekali menemui yang namanya goib, banyak sekali keanehan-keanehan yang saya dapatkan waktu saya sendiri di Bali. Saya pernah didatangkan makhluk hitam besar sekali, matanya merah-merah dan bertaring. Waktu itu saya lagi pikiran saya kacau dan saya duduk di teras rumah saya sendiri begini sambil melamun. Nah di sana lah makhluk itu datang ke saya, kayak saya tidak bisa bergerak. Astagfirullah. Akhirnya saya ingat ada apa namanya, waktu itu saya baru hafal Al-Fatihah aja, saya baca Al-Fatihah sambil saya berdoa bahasa Indonesia gini, ya Allah apapun ini makhluk ini, Aku mohon semoga kau lenyapkan dari pandanganku, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya makhluk itu mengecil dan masuk ke adat orang Bali kan biasanya ada tugu tuh yang pojok barat tuh, ke sana dia masuk. Habis itu tak itu aja dia mengganggu. Pas saya tidur juga kayak baru-baru saya mau tidur tuh juga di saya kayak kestrum. Sampai saya marah sekali, Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk bongkar itu tugu itu. Akhirnya sebelum saya bongkar, saya izin dulu sama adik saya Nyoman. Man, beli terus diganggu sama ini. Adik saya, dia tertawa. Kenapa kamu tertawa, Man? Jangan takut, itu adalah bangsa jin. Kamu itu diganggu. Waktu kamu diganggu itu pikirmu gimana? Kayak saya melamun, ketakutan. Itu dah dia. Jika kamu melamun dan merasa takut, dia akan menyerang. Dia setiap kamu merasa itu, kamu wudu aja, gitu. Langsung bersolat, mohon kekuatan sama Allah. Dan saya ikuti, alhamdulillah tidak ada diganggu lagi. Tapi saya, di hati saya tidak ridho, karena itu masih ada gininya apa nih, tugu itu. Akhirnya saya mohon sama Allah, setiap solat lima waktu dan ditambah, insya Allah kalau saya sempat tahajud, saya mohon sama Allah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk membinasakan tugu ini, karena di dalam tugu itu ada makhlukmu yang sering mengganggu saya. Mudah saya untuk membinasakan, semoga karena saya tidak ridho, karena yang bikin itu saya sendiri waktu itu. Karena saya tidak ridho, karena itu dari hasil tangan saya, kamu ngasih rezeki, saya berbuat musyrik syirik, ampun aku. Akhirnya pelan-pelan, setelah berapa minggu kemudian, akhirnya saya hancurin. Saya hancurin. Habis itu ada lagi satu di perempatan jalan, makhluk itu dalam mimpi saya dicari. Makhluk itu kayak kurus, dia lidahnya panjang. Itu juga nyari-nyari saya. Saya juga gak ridho, karena terus mengganggu saya. Akhirnya saya juga mohon sama Allah supaya dimudahkan untuk membinasakan. Akhirnya saya susah sekali cari gini, karena saya mau membinasakan itu, meratakan itu, tidak mau sendiri, saya mau cari tukang, tapi saya tidak bisa ketemu sama tukang. Susah sekali saya cari tukang, sampai saya lagi mengadu sama Allah, ya Allah, kenapa saya susah sekali tukang. Semoga aku kirimkan aku tukang supaya bisa membinasakan belah ini, karena saya tidak ridho. Karena itu juga dari hasil dari rezeki saya dari dapat dari kapal, saya bikin itu karena saya tidak ridho dari itu. Akhirnya saya mohon, waktu itu saya sudah hampir putus asa. Akhirnya saya duduk-duduk di depan, di warung, jam 2 dini hari, waktu itu setelah saya sudah sholat tahajud, ada orang kurus datang, bilang ini, kopi satu, gitu. Akhirnya saya lihat orang itu, Mas, kamu tukang ya? Ya, Pak. Beranikah kamu mau hancurkan itu patung itu, tugu itu? Berani. Itu kecil yang besar, saya biasa hancurin. Gitu. Akhirnya, saya minta tolong sama bapak itu namanya Udin. Akhirnya saya ke belakang wudu lagi ngambil apa depak yang besar tuh. Akhirnya saya mohon sama Allah, mudah-mudahan kau mudahkan saya untuk membinasakan belah ini, amin. Akhirnya saya datang ke tugu itu, akhirnya saya mohon sama Allah, mohon petunjuk, dan saya sakakan bicara sama di sana yang di patung itu. Hey, makhluk yang sering mengganggu saya, kamu berwujud ini, kurus, kamu lidah panjang, matamu merah, janganlah kamu mengganggu saya, pergilah kamu dari sini, karena sebenarnya kamu harus sujud sama Allah. Saya tidak menyembah kamu lagi, karena saya sudah muslim kamu itu. Tolong jangan ganggu saya lagi sama itu. Ya Allah wakbar sama itu. Akhirnya saya pukul sedikit, sudah kayak ledakan bom. Wah, kayak gitu. Padahal itu jam 2, orang lagi enak-enaknya tidur. Padahal jauh jaraknya, sekitar 25 meter ada orang datang, dua orang. Ada apa, kenapa? Kenapa kamu kesini? Saya lihat kayak ledakan tadi. Padahal itu saya cuma mukul itu aja. Tidak ada, akhirnya dia menganga gini, karena dia tidak ngerti saya menganga. Terus akhirnya saya tidak melihat itu, saya kasih itu Uden itu langsung lanjuti. Dibongkar, bla-bla-bla, rata dengan waktu alhamdulillah 30 menit rata itu. Akhirnya saya kasih upah itu Udin itu. Saya kasih upah. Dia habis itu dia bilang makasih, langsung dia ke barat, kayak dia menghilang, Pak. Kayak dia lenyap dari kegelapan, kayak dimensi gitu. Makanya sana saya astagfirullah, saya merinding langsung. Apa itu? Akhirnya setelah itu lagi berapa tahunnya, kan itu kejadiannya 2011 2014, saya anak sama istri saya ke Bali saya ajak. Nah di sana kan ada sanggah lagi besar yang luasnya 3 aro. Akhirnya saya izin sama ini anak saya yang namanya Wahyu. Yo, ini kan sanggah ini kan berdiri di tanah kita, sedangkan ini warisan kita sesatunya. Dan Bapak sendiri sudah masuk Muslim. Kira-kira gimana yo? Ayo kita gini yuk, binasakan, karena ini dipakai kekuatan oleh orang numpang. Terus terang jujur, ada orang numpang di rumah kita, dulu dikasih sama kakek, dia sok kuasa di rumah, banyak sekali ujian saya. Hanya karena bapak saya pergi ke Jakarta sama ibu, karena saya, bapak saya itu adalah sekjen, sekretaris pemangku. Akhirnya banyak dari artinya saudara-saudara di sana di Renon marah karena bapak saya terus ditanya-tanya, kenapa bapakmu gak pulang-pulang gitu aja. Saya bilang, nah dia nengok cucunya di Jakarta, dia bilang itu. Terus pokoknya gimana caranya dia menjolimi saya supaya saya dari mutar lagi. Karena dengan alasan itu sangat satu, akhirnya saya putuskan untuk meratakan. Nah akhirnya saya, sebelum meratakan itu, saya bangunan dulu, bangun supaya tertutup, sudah ada lihat. Setelah saya bangun itu dah akhirnya saya diusir dari sana, rumah saya dihancurkan, saya mau dibunuh waktu itu. Itulah ujian saya yang paling berat sekarang. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu saya ketemu sama Pak Imam Masrori. Sebelum kejadian itu Allah sudah memberi petunjuk sama saya, diperkenalkan saya sama Allah sama Pak Imam Masrori, Pak Topik, sama Pak Ramli, banyaklah artinya teman-teman yang mendukung saya. Akhirnya saya makin kuatlah. Itu adalah ujian. Apa yang disampaikan dari Pak Ustaz itu memang benar. Memang tidak diuji kita sebelum dibilang beriman itu. Akhirnya tadinya saya terus berpikir masalah itu, akhirnya sekarang saya sudah ikhlaskan. Itu cuma dunia digituin sama Pak siapa namanya, sama Pak Topik. Karena kamu harus ibadahmu harus kamu utamakan, bukan tuh sambil berjalan, dia bilang. Akhirnya saya ikuti akhirnya sampai saya di sini sekarang ikut pengajian. Dan saya mohon sama bapak-bapak semuanya, mohon doanya. Karena lagi 5 orang saudara saya yang dikuto juga insya Allah sudah mengikuti, sudah mengurangi yang namanya kepuro, kesangah. Sudah alhamdulillah sudah ingin memusuhi Islam. Cuman sayanya yang belum gini, karena takutnya nanti seperti saya nanti. Karena jujur metuanya juga pemangku, apalagi di kutuk adanya keras. Dan sebelum adik saya ini, ada teman saya yang sering saya ajak sholat Jumatan. Kemarin yang dibilang sama Pak Dope itu sudah baca sadat, sudah muslim 3 orang, itu teman saya. Saya kira dia sudah baca sadat, ternyata enggak. Ada sering saya ajak sholat Jumatan sembunyi-sembunyi. Dan juga sama ujiannya, rumahnya juga dihancurin. Dan dia juga asli Renon. Setelah rumah saya dihancurin, rumahnya dia juga dihancurin. Dan juga sekarang tinggal di tukar petanu. Hanya dia kemarin sudah diislamkan. Masya Allah ya, ya. Kalau mendengar cerita dari Pak Sutape, Masya Allah ujian yang dihadapi begitu banyak. Dan belum tentu yang hadir di sini juga mengalami hal yang sama, dan belum tentu juga bisa melewati semua itu kecuali hanyalah tanpa pertolongan dari Allah ya Pak Ustapa. Masya Allah, kami mengira Pak Ustapa ini merupakan salah satu hamba pilihan Allah yang tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Pak Ustapa mewakili teman-teman yang hadir di sini dan juga panitia keluarga besar Ukhuwah Mu'alaf Center, kami sangat bangga. Semoga apa yang Pak Sutapo sampaikan tadi insya Allah bisa menjadi ibroh dan memberikan manfaat buat teman-teman yang hadir di sini, untuk kita bisa mengambil manfaatnya atau hikmahnya, sehingga semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustapa, berhubung sebentar lagi akan masuk maghrib, kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas yang telah disampaikan. Insya Allah kami sangat berharap Pak Ustapa dan rekan-rekan bisa hadir dalam kajian-kajian berikutnya yang insya Allah kita akan laksanakan pada Sabtu pekan pertama dan juga pekan ketiga. Dan insya Allah juga kita akan membuat semacam halakoh-halakoh kecil supaya kita lebih efektif, yang akan dipandu nantinya oleh, insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Abu Ja'far atau Ustadz Ali Nurdin dan juga beberapa Ustadz yang lainnya. Di sini juga ada Ustadz Abu Soleh dan juga ada beberapa Ustadz yang lain yang insya Allah juga akan siap membantu kita semua yang hadir di sini di dalam belajar membaca Al-Quran yang benar misalnya. Kemudian juga kita bisa nantinya belajar tentang fikih, dan juga kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Oleh karena itu kami sangat berharap Pak Ustapa dan rekan-rekan, dengan dibentuknya Ukhuwah Mu'alaf Center ini, insya Allah kami sangat menunggu kedatangan Bapak Ustapa untuk bisa hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustapa, jazakallahu khair atas waktunya. Kami persilahkan Pak Ustapa. Baik para hadirin sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas segala waktu dan kehadiran dari Bapak dan Ibu yang sekalian. Kami menyadari bahwa apa yang kami hadirkan pada saat ini tidak luput dari beberapa kekurangan dan kehilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati apabila ada sikap kami maupun ada sikap dari beberapa panitia atau yang lainnya yang kurang berkenan. Kami sekali lagi mohon dimaafkan. Dan semoga semua yang hadir di sini senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, dijaga dan senantiasa bisa istiqomah sampai yaumul akhir. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.